بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، yang pertama kali kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali mengadakan majlis ilmu tatap muka untuk yang pertama kalinya di Tuban semasa pandemi. Ini semuanya merupakan taufik, merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa taala, yang harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kita berterima kasih kepada pihak pemerintah yang memberikan izin resmi tertulis kepada panitia kajian di Tuban untuk melaksanakan kajian ini dengan prokes. Taklim dengan nuansa baru. Memang kita di masa AKB, adaptasi kebiasaan baru. Taklimnya pakai masker, yang berbicara juga bermasker dengan jarak, cuci tangan sebelum masuk ruangan, cek suhu tubuh, dipastikan insya Allah yang hadir sehat. Ini semuanya merupakan kemudahan-kemudahan dari penguasa kita, di mana kita sebagai rakyat wajib berterima kasih kepada mereka semua. Upaya untuk tetap mengadakan pengajian-pengajian di tengah-tengah masyarakat dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan. Walhamdulillah, acara bisa kita mulai, bisa kita laksanakan. Faedah penting yang bisa kita ambil di sini adalah kita masih memungkinkan dan masih bisa mengadakan ta'lim, mengadakan majalisul ilmi di tengah pandemi dengan prokes dan semua dengan izin resmi dari pemerintah kita. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wahdah, thumma nashkuru hukumatana ala ma badaluh, jazahumullahu khairan wa baraka fihim wa fi juhudihim. Ikhwan fillah azzakumullah, talabul ilmi, tafaqquh fid-din, menimba ilmu agama, mengkaji, memahami bimbingan agama, ini kewajiban syar'i atas tiap-tiap individu muslim. Memang kewajiban agama, dan ini merupakan amal kebaikan yang paling afdal. Disebutkan dalam hadis yang datang dari banyak sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menimba ilmu agama, itu perkara yang fardu, perkara yang wajib atas tiap-tiap muslim. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sabda ini diambil faedah besar bahwasanya talabul ilmi ibadah. Menimba ilmu agama itu ibadah. Dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah talabul ilmi ini secara hukum wajib. Termasuk al-ibadat al-wajibah. Termasuk ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian kewajiban di sini barakallahu fikum adalah kewajiban yang sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu wajib atas individu-individu muslim dan muslimah untuk memahami agamanya, untuk mendalami agamanya secara global. Yang dengan itu dia tahu bagaimana berakidah yang benar. Dia tahu bagaimana beribadah yang benar. Dia tahu bagaimana berakhlak yang mulia. Dia tahu mana perintah agama, dia kerjakan. Dia tahu mana larangan agama, dia tinggalkan. Itu fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Ketika dia hendak sholat, maka fardhu ain atasnya untuk mengerti hukum-hukum sholat, tata cara sholat secara global. Ketika dia mau berpuasa, fardhu ain atas dia untuk mengkaji hukum-hukum puasa, adab-adab puasa, dan hal yang terkait dengan puasa secara global. Dan seterusnya, dia ingin berbisnis, maka dia harus mengerti tentang ahkamul buyu', bagaimana hukum-hukum Islam terkait dengan jual beli, terkait dengan bisnis secara global. Dia mau menikah, dia harus mengerti, memahami hukum-hukum pernikahan, etika pernikahan, konsep pernikahan dalam Islam secara global. Demikian seterusnya. Dia mau berpakaian, dia mau makan, dia mau minum, dia mau tidur. Apapun aktivitas dia, di situ dia harus mempelajari, mengkaji bimbingan Islam yang terkait dengannya secara global. Dan itu hukumnya fardhu ain. dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang fardu kifayah itu detail masalah ilmiah di masing-masing pembahasan. Detail tentang sholat, detail tentang puasa, detail tentang haji, detail tentang pernikahan, masalah berpakaian, masalah adab makan, adab minum, detailnya, apa dalil-dalilnya, bagaimana keterangan ulama-nya, itu fardu kifayah. Ini perkara yang insya Allah dipahami dengan baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menjelaskan, beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menimba ilmu, talabul ilmi, itu lebih utama daripada sholat yang sunnah. Ini lafaz yang umum. Semua sholat yang sunnah dimasukkan di sini. Talabul ilmi lebih afdal daripada duha. Talabul ilmi lebih afdal daripada qiyamul lail. Talabul ilmi lebih afdal daripada rawatib qabliyah ba'diyah. Talabul ilmi lebih afdal daripada tarawih. Dan ibadah sholat yang lain yang sifatnya sunnah. Kenapa lebih afdal? Karena talabul ilmi wajib. Salatnya sunnah. Yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Bukan berarti meninggalkan yang sunnah, bukan. Hanya memenjelaskan tingkatan, tingkatan martabat amal. Secara prakteknya ya dikerjakan semua. Talabul ilmi, iya. Amal sunnah juga, iya. Barakallahu fikum. Bahkan secara umum talabul ilmi itu lebih afdal daripada semua amal-amal yang sunnah, baik sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, semua yang sunnah-sunnah yang belum sampai tingkatan wajib, maka talabul ilmi itu lebih afdal daripadanya. Barakallahu fikum. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah na'azakumullah, beliau juga mengatakan, masih ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menjelaskan tentang pentingnya ilmu, menjelaskan tentang betapa tingginya martabat ilmu, buah yang bisa diambil dari talabul ilmi. Beliau mengatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang mengharapkan dunia, wajib atas dia untuk punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wajib atas dia juga dengan ilmu. Kepingin kebaikan-kebaikan dunia, ilmu kuncinya. Menginginkan kebaikan-kebaikan akhirat, ilmu kuncinya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya dengan ilmu. Ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai beliau. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Dijelaskan oleh para ulama, kebaikan di sini umum, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa kuncinya? Paham agama. Ketika Allah menghendaki kebaikan dunia untuk seorang hamba, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Ketika Allah menghendaki kebaikan akhirat hambanya, Allah akan pahamkan dia tentang perkara agamanya. Sehingga beliau mengatakan tadi, kata Imam Syafi'i, yang kepingin kebaikan dunia, ilmu kuncinya. Yang kepingin kebaikan akhirat, ilmu kuncinya. Hadirin, ini sebagai mukadimah perkara yang sesungguhnya wadhih, jelas, gamblang bagi kita tentang kedudukan ilmu syar'i, martabat ilmu syar'i, dan keutamaan-keutamaan yang didapatkan yang dicapai dengan ilmu syar'i. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Talabul ilmi ini kewajibannya terus berlangsung sepanjang umur kita. Ini poin penting yang harus kita cermati baik-baik. Ya, talabul ilmi, belajar ilmu agama Allah, tafaqquh fiddin, bahasanya antum taklim, ngaji, itu sepanjang hayat. Sepanjang umur kita, sampai kita mati nanti, bukan sepekan, bukan sebulan, bukan setahun, bukan dua tahun, tiga tahun, bukan lima tahun, sepuluh tahun, tapi sampai mati. Ya, yang bagi lil muslim ayatlubal ilma mada umrihi. Kalimat yang masyhur di kalangan para ulama ialah, mereka mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama dengan tinta sampai kuburan. Tinta untuk menulis ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan ibu sampai liang lahat. Itu kata-kata yang sangat masyhur di kalangan para ulama kita terkait dengan talabul ilmi. Sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang hayat kita harus belajar. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang imam besar pada masanya yang dikenal dengan ilmu dan kesolehannya, Abdul bin Mubarak, ditanyakan kepada beliau, ila mata tatlubul ilma, sampai kapan engkau mencari ilmu? Beliau mengatakan, qala hatal mamat insyaallah, hatal mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Ditanya, sampai kapan kamu belajar ilmu agama? Sampai mati insyaallah. Yang ditanya ini alim besar pada masanya, bukan orang awam, bukan muslim pemula. Yang ditanya alim, ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih, orang yang saleh, dikenal di kalangan para ulama dan muslimin di masanya. Yang ditanya seperti mereka, sampai kapan belajar? Jawabannya, sampai mati. Apalagi kalau antum yang ditanya, sampai kapan taklim? Jawabannya, sampai mati. Kalau seandainya di alam kubur ada taklim, di alam kubur juga taklim. Artinya kita dari nol kudul. Bahwa beliaunya ditanya sudah alim besar pada masanya. Alim sampai kapan? Sampai mati. Alim masih belajar. Ahli hadis masih belajar. Apalagi kita yang masih nol, tentu lebih wajib belajar lagi. Dan sampai mati. Barakallahu fikum. Ini yang dijadikan sebagai moto oleh para ulama kita. Talabul ilmi itu sepanjang masa, sepanjang hayat, sampai kita mati, tidak berbatas waktu. Apa istilahnya itu? Unlimited. Masya Allah. Tak berbatas waktu. Tayyib, dari sisi ini pula, barakallahu fikum, diambil faedah oleh para ulama kita, talabul ilmi itu tidak mengenal usia. Ini poin penting yang tambahkan. Talabul ilmi itu tidak mengenal usia. Walaupun afdalnya ya, bicara afdaliyahnya, talabul ilmi dimulai dari kecil. Dari kecil itu Masya Allah, masa-masa era keemasan. Tapi tidak mengenal usia. Istilah kita, tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Walaupun sudah berusia, walaupun sudah punya ilmu, tetap harus belajar. Contoh yang sangat agung, yang sangat mulia, ditunjukkan oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Contoh yang paling jelas masyhur ialah kisah Nabiullah Musa alaihi salam mencari ilmu yang tidak beliau tahu, yang ada pada Khidir alaihi salam. Nabi Musa termasuk rasul. Beliau termasuk rasul ulul azmi yang lima. Beliau ini kalimur rahman. Beliau nabi dan rasul Bani Israel yang paling utama, yang paling afdal. Itu Nabi Musa. Tetap menimba ilmu agama kepada Khidir. Semua ulama sepakat Nabi Musa lebih afdal dari Khidir. Sepakat para ulama. Tetapi ketika Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki Nabi Allah Musa, beliau tetap belajar mencari tempatnya Khidir sampai ketemu orangnya. Dikisahkan dalam Al-Qur'an Al-Kahfi. Begitu ketemu dengan Khidir, Nabi Musa berkata kepadanya, diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Kahfi ayat yang ke-66. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajarkan kepada aku bimbingan-bimbingan yang diajarkan kepada engkau? Diikuti supaya dapat ilmunya Khidir. Dikisahkan dalam Al-Qur'an di panjang di Al-Kahfi. Secara keilmuan Nabi Musa a'lam, lebih alim. Tetap belajar. Gitu ya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal yang namanya terlambat. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabat Nabi, rata-rata mereka baru belajar Islam, baru mengaji Islam ketika usia telah senja. Kenapa? Baru masuk Islam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya membikin bab ucapan beliau, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar di usia tua mereka. Ini para sahabat. Waqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Sungguh para sahabat Nabi mereka belajar agama, talabul ilmi di usia tua mereka. Kebanyakan seperti itu, yang masuk Islam dari semenjak kecil enggak banyak. Rata-rata para sahabat yang masuk Islam ketika itu sudah berusia, sudah berumur, sudah berusia, sudah tua-tua. Itu semua tidak menghalangi mereka untuk talabul ilmi. Datang ke tempatnya Rasulullah SAW, menghadiri majalisnya Rasulullah SAW, mendengarkan sabda Rasulullah SAW, masih kurang, datang kepada sahabat-sahabat yang lain yang lebih dahulu menimba ilmu dari beliau SAW. Ini percontohan yang baik, sehingga dinyatakan oleh para ulama kita, mencari ilmu itu sepanjang hayat, sepanjang masa, sepanjang hidupnya kita, dari buaian ibu sampai tiang lahat, selalu talabul ilmi sampai masuk kuburan sepanjang hayat, dan tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Berapapun usia kita, kapanpun kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jal, mengerti Islam yang mulia ini, segera talabul ilmi, segera kita belajar ilmu, supaya mendapatkan ilmu sebelum kita mati nanti. Ini perkara yang jelas, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah talabul ilmi itu tidak memandang tingkatan ilmu yang telah dia capai. Ada prinsip di kalangan para ulama, al-mudawamatu ala talabil ilmi mahma balagha min al-ilmi wa hasra min al-ulum min al-ulum. Ada prinsip, ada kaidah, senantiasa belajar agama, kontinu berkesinambungan dalam talabul ilmi, walaupun dia telah mencapai kadar ilmu yang tinggi, walaupun dia telah menghasilkan ilmu yang sangat banyak, tetap harus belajar. Jangan pernah mengatakan, ah, aku sudah taklim sekian tahun, nah terus piye, wis cukup, saiki ngurusin dunia. Oh, tidak ada. Jangan pernah ada yang mengatakan, aku wis khatam jurumiyah, serausa sinauneh. Oh, aku sudah biasa, sudah menghatamkan buku-buku yang diajarkan sama Ustadz Fulan. Itu pertanda dia jahil. Mohon maaf, dia orang bodoh. Kenapa demikian? Dikarenakan setinggi apapun ilmu seseorang, seluas apapun ilmu seseorang, dia masih jahil. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum dia kuasai, dan masih banyak orang lain di atas dia keilmuannya. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, wa fauqa kulli dhi ilmin alim, wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu ada lagi yang lebih alim. Bahasanya antum, di atas langit masih ada langit. Itu bahasanya. Di atas orang alim masih ada yang lebih alim lagi daripada itu. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, menyatakan laisa alimun illa fauqahu alim hatta yanfahi ila Allah azza wa jal. Tidak ada seorang alim pun, tidak ada seorang alim pun melainkan di atasnya masih ada yang lebih alim sampai berhenti kepada Allah azza wa jal. Allah Zat yang Maha berilmu. Ilmu kamu seberapa? Apa yang telah kamu kaji? Apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu pahami? Berapa kali ilmunya kamu? Oh, saya ngerti ini. Cuma ngerti tok. Di atasnya kamu ada yang menghafalkan apa yang kamu ilmui tadi. Di atasnya kamu ada yang lebih mengerti, lebih banyak lagi yang telah kamu ilmui. Oh, lebih banyak lagi. Wah, kelasnya kita orang kelasnya cek-cek ya. Oh, dikatakan talibul ilmi aja wallahu a'lam bissawab, apalagi dikatakan seorang alim. Jauh. Jauh. Allahul musta'an. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dengan sanadnya sampai kepada Malik ibnu Anas sama Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan la yanbaghi li ahadin yakunu 'indahu al-'ilmu ay yatruka at-ta'allum. La yanbaghi li ahadin yakunu 'indahu al-'ilm ay yatruka at-ta'allum. Artinya tidak sepantasnya, ya, tidak sepantasnya bagi seseorang yang punya ilmu untuk meninggalkan belajar. Tidak sepantasnya. Jangan merasa telah alim, jangan merasa luas ilmunya, jangan merasa tinggi ilmunya. Masih banyak yang belum kamu ilmui. Dan tidak sepantasnya dia meninggalkan belajar. Jangankan kamu, para ulama masih belajar. Jangankan para ulama, para nabi masih belajar. Nabi Musa masih belajar. Dikasih wahyu padahal. Contoh pada semuanya barakallahu fikum. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abi Ghassan. Ibnu Abi Ghassan rahimahullah, beliau mengatakan la tazalu aliman ma kunta muta'allima. Fa idza staghnaita kunta jahila. Kata Ibnu Abi Ghassan rahimahullah, engkau senantiasa dikatakan alim selama kamu masih mau belajar. Kamu dikatakan orang berilmu selama kamu masih mau belajar. Maka ketika kamu sudah tidak perlu lagi dengan ilmu, maka kamulah orang yang jahil. Justru kamu orang jahil. Ini semua adalah kalam salaf. Ucapan para ulama'una salafuna salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Menegaskan kepada kita bahwa talabul ilmi itu yang pertama selalu dilakukan sepanjang hayat, sepanjang masa, sepanjang waktu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Yang kedua, talabul ilmi terus dilakukan setinggi apapun ilmu yang telah kamu capai, seluas apapun ilmu yang telah kamu dapatkan, terus belajar. Terus talabul ilmi, di atasmu masih banyak yang lebih alim daripada kamu. Masih banyak perkara yang belum kamu pahami sampai kamu mati nanti. Barakallahu fiik. ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita, barakallahu fikum. Al-mudawamatu ala talabil ilmi mahma balagha minal hal. Terus menerus berkesinambungan talabul ilmi apapun kondisi yang menimpa kita, hal, keadaan, kondisi yang menimpa kita. Ketika kita kaya raya, hartanya berlimpah, kecukupan harta, wajib dan tetap talabul ilmi. Ini sepakat insyaallah ya, karena enak wis, kalau saya mikirin Maisha kan gitu, Maisha lancar, sehingga biasa nih ada semangat belajarnya, orang mikirin Maisha. Tapi ya banyak juga yang kemudian terlalaikan, malah berleha-leha dengan harta yang dia miliki, lupa dengan belajarnya. Kita bicara orang yang semangat belajar. Harta melimpah, rezeki cukup, tetap talabul ilmi. Dalam kondisi kita terpuruk ekonominya, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang fakir sekalipun, tetap harus belajar. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka, di awal-awal Islam. Para sahabat-sahabat Rasul yang statusnya masih budak, tetap talabul ilmi. Para sahabatnya Rasulullah SAW yang ashabus suffah, yang tinggal di emper Masjid Nabawi, talabul ilmi. Dalam kondisi mereka miskin, fakir, sebatang kara, gak punya keluarga, ada yang tinggal di tempat asalnya, dia hijrah ke kota Madinah, makan apa adanya, pakaian jemang-camping. Kala itu tetap mereka talabul ilmi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warba, mulazamah selalu menemani Rasul, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam sepenuh perutnya. Dalam kondisi kenyang, belajar sama Rasul. Dalam kondisi lapar, belajar sama Rasul. Suatu kali beliau biasa menaruh batu di sarungnya, di pakaiannya, di bagian perutnya itu, untuk menekan perutnya. Karena apa ini? Karena lapar. Datang ke rumah-rumah sahabatnya Rasulullah SAW. Awalnya sih kelaparan, siapa ngerti atau yang ngerti ngasih makan gitu. Begitu ketuk pintu, dibukakan oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Berubah pikiran, yang ditanya bukan masalah makan, yang ditanya hadisnya Rasulullah SAW. Dapat ilmu lagi. Sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berguling-guling di depan mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang memandang beliau dikira orang yang terkena orang yang kesurupan, orang yang gila. Beliau mengatakan, "Wallahi ma bi min junun, ma bi ila al-jur." Sungguh demi Allah, aku bukan kerasukan, aku bukan orang yang kena jin. Yang menimpa aku cuma satu, sangat kelaparan. Itu semua tidak menghalangi beliau untuk talabul ilmi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dari kalangan para sahabatul kiram. Mereka belajar ilmu agama dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang bagaimanapun. Kaya, taklim. Miskin, fakir, taklim. Barakallahu fikum. Talabul ilmi sesifu apapun, dalam kondisi kita punya kesibukan yang luar biasa, tetap talabul ilmi, walaupun harus bergantian dengan yang lain, tidak bisa tiap hari. Ya, tetap belajar, tetap ngaji, tetap taklim, sesibuk apapun kita. Itu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai beliau bersama dengan tetangganya dari kalangan Ansar. Tinggalnya di awali tempat-tempat yang tinggi, agak jauh dari Masjid Nabawi. Itu yatanawadani fil ilmi, saling bergantian untuk datang ke majelis ilmu. Jauh kesibukannya masing-masing, gantian. Hari ini sahabat Umar yang datang ke Rasulullah SAW, tetangganya di rumah dengan pekerjaannya, datang ilmunya disampaikan ke tetangga tadi itu. Tadi Rasul mengatakan demikian, disuplai ilmunya itu, dioper. Keesokan harinya sahabat Ansar yang ke Rasulullah SAW, pulang menyampaikan sabda Rasul kepada sahabat Umar. Tadi mengatakan gini. Terus belajar, kadang hadir langsung, kadang dapat dari teman yang hadir. Upaya yang luar biasa dari para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka semua, untuk talabul ilmi. Sesibuk apapun, talabul ilmi terus berlangsung, terus berkesinambungan dalam situasi apapun. Di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, mereka tetap talabul ilmi walaupun posisinya, statusnya sedang perang, sedang jihad fisabilillah. Itu gak melupakan yang namanya ilmu. Nabi kita Muhammad SAW memberikan wejangan-wejangan tausiah ilmiah kepada para sahabatnya walaupun dalam posisi sedang perang. Itu kan kondisi yang gak normal kan, kondisinya lagi perang ini melawan kaum kufar. Tetap belajar ketika sedang safar, perjalanan menuju ke tempat perang, dikasih bimbingan. Apa kalau perangnya itu ketika Ramadan, awal berangkat Rasul tidak memberikan bimbingan yang puasa silakan. Sudah mulai mendekati tempat di pertengahan jalan, beliau menghasung, yang puasa silakan, yang enggak silakan, yang enggak puasa lebih afdal. Begitu pasukan keesokan hari berjumpa dengan musuh, beliau mengatakan berbuka puasa itu lebih afdal untuk kalian supaya lebih kuat melawan musuh. Ada ilmunya, dikasih bimbingan-bimbingannya. Ada sebagian ulama kita yang mengumpulkan hadis Rasul kala safar, dikasih klasifikasi, ini sabda Rasul ketika safar, sabda Rasul ketika mukim, itu mereka rinci untuk menggambarkan dalam semua keadaan, dalam semua situasi, kondisi yang tenang, kondisi yang menegangkan, kondisi yang mencekam, tidak pernah luput dari ilmu. Selalu talabul ilmi, entah menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu, bertanya tentang masalah ilmu, share ilmu, posting ilmu, faedah ilmu, semua terkait dengan ilmu. Itu salafun salih dalam semua keadaan. Sehingga al-mudawamatu ala talabil ilmi mahma balagha minal hal, berkesinambungan terus menerus belajar ilmu agama bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, sehingga tidak pernah lepas dari ilmu, selalu berkecimpung dengan ilmu, selalu bersama dengan ilmu. Itu mereka. Dan itu ciri khasnya kaum muslimin barakallahu fiik. Iman mereka terjaga. Semangat berakidah, semangat bermanhaj, semangat membela agama terjaga. Ilmunya terus bertambah apapun, bagaimanapun situasinya. Justru dengan itu, dengan ilmu tadi, terbimbing secara syar'i menghadapi ragam situasi yang ada. Yang penting, terbimbing dengan bimbingan syar'i pada ragam situasi yang ada. Ketika safar mengalami keadaan demikian, ada ilmunya. Ketika mengalami keadaan demikian, ada ilmunya. Itu semuanya dengan ilmu syar'i. Terjadi di zamannya Rasulullah SAW ketika jihad fi sabilillah, safar dalam kondisi panas yang sangat terik, ada seseorang yang memaksakan kehendak, memaksakan diri untuk puasa. Panas yang sangat terik, perjuangan yang luar biasa, dia sudah mau pingsan, tetap puasa sampai dia terjatuh pingsan. Dikerumuni oleh banyak orang, oleh banyak para sahabat. Rasulullah mengatakan, ada apa itu? Ya Rasulullah, fulan ibnu fulan, dia puasa tadi sampai pingsan. Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan, bukan termasuk kebajikan, puasa ketika safar. Yani ketika gak kuat, dipaksakan puasa. Dia mengatakan dalam sabda yang lain, dhahabal muftiruna bil ajr. Hari ini, saat ini, orang-orang yang gak berpuasa meraih semua pahala. Kenapa? Karena mereka yang menyiapkan tenda-tenda untuk yang berpuasa tadi itu, mereka menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan buka puasa segala macam. Sementara yang puasa lemes sudah, terkulai menunggu waktu berbuka. Yang bekerja, yang gak berpuasa. Rasul mengatakan, hari ini orang-orang yang gak berpuasa meraih semua pahala. Itu ketika safar, itu ketika berjihad fisabilillah dalam kondisi yang gak normal. Dikasih ilmu, terbimbing dengan ilmu, dengan cara seperti ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, bicara kondisi real yang sedang kita hadapi sekarang, qadarullah wa syafa'al, Allah memberikan ujian bagi kita semuanya, barakallahu fikum. Sudah hampir setahun setengah kita dalam situasi pandemi. Kita gak usah berbicara konspirasi, non-konspirasi, segala macam. Yang penting nyata ada. Kita bicara real. Situasi pandemi sekarang ini, barakallahu fikum, mengharuskan kita untuk lebih banyak di rumah. Gitu ya, stay at home. Sebisa mungkin jangan sering-sering untuk interaksi di luar. Ini wabah terkait dengan penyakit. Barakallahu fikum. Tidak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Kajian-kajian kita Ahlussunnah wal Jamaah Salafin bil khusus yang biasa mengadakan daurah-daurah pekanan, bulanan, triwulan, daurah nasional dan segala macamnya, vakum. Betul ya? Vakum ya. Vakum, kum, kum. Vakum, kum sebelumnya ini. Ada yang tetap, tapi sedikit persentasenya. Jujur kita merasakan masa-masa kevakuman ini semuanya membuat lemah semangat, membuat futur. Jujur pula kita mengatakan di masa-masa kevakuman taklim seperti ini fokusnya kita cuma satu, isomangan. Ya mana? Ya karena cari maisha pun juga dibatasi kan gitu. dalam keadaan makan sehari 3 kali, yang dikasih makan juga banyak. Masyarakat pikirannya ekonomi, ekonomi, ekonomi. Bagaimana cara bisa makan? Apalagi memang pandeminya, wabahnya, di antara upaya dan caranya kita harus banyak makan, kan gitu. Makan yang bergizi, makan yang enak-enak, meningkatkan imun, kan gitu ya. Tapi mau mencari manisnya terbatas. Cari manis terbatas, kalau makan sing akeh, kalau makan sing enak, kalau makan sing bergizi. Jadi agak sedikit kontradiksi gitu. Pikiran masalah itu. Dalam keadaan, dalam pandangan Islam barakallahu fikum, ketika seorang hamba, ketika seorang muslim, fokus pikirannya, cita-citanya, yang dia inginkan, yang dia harapkan, semata-mata dunia, justru bukan semakin bahagia, semakin lemah semangat imannya, semakin futur keadaan keagamanya. Ya, karena dunia itu melalaikan. Maka ya khanamitina azakumullah, semestinya seyogianya dengan uraian yang dipaparkan di atas dari contoh-contoh bagaimana salafun salih, bagaimana para anbiya wal mursalin dalam talabul ilmi, hal itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Masing-masing kita seharusnya seyogianya terus bersentuhan dengan ilmu walaupun kondisi pandemi, walaupun kita stay at home di rumah saja, walaupun kita tidak banyak keluar, walaupun mungkin belum bisa ta'lim tatap muka, tetap harus bersentuhan dengan ilmu karena caranya banyak. Kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan, kita bisa bertanya. Itu seharusnya. Maka talabul ilmi terus berlanjut apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, terkait dengan pribadi kita atau kondisi masyarakat kita. Talabul ilmi harus terus berlangsung di masa pandemi, dikarenakan merupakan kewajiban agama. Kewajibannya fardu ain. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala dengan talabul ilmi di masa pandemi, justru dengan ilmu itu kita akan terbimbing secara syarak untuk bisa menyikapi pandemi dengan bijak. Iman terjaga, ya, menguatkan imun dan iman dengan talabul ilmi. Barakallahu fikum. Kalau sebelumnya masing-masing kita yang harus aktif membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama, masing-masing kita harus aktif mendengarkan ceramah-ceramah, walaupun ceramah-ceramah yang sebelumnya belum ada yang baru, dikarenakan jarang ada yang ceramah yang baru, kan gitu. Yang lama-lama kita merujak kembali, kita baca majalah-majalah yang bagus, kita baca buku-buku yang baik, telaah. Di samping itu pula barakallahu fikum, di masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan taklim online. Ini harus dikembangkan dimanapun para ikhwah berada. Ya, live training, ha, atau rekaman kemudian dimasukkan dalam online dunia maya. Harus itu. Harus aktif, harus bergerak. Masing-masing kita, para ikhwah, para qadiyatul dakwah di masing-masing tempat harus bersemangat untuk mewujudkan ini. Media kita radio online. Apa namanya itu? Radio Islam Tuban. Hah? RIT. Hah? RIT. RIT, Radio Islam Tuban. Itu harus terus mengudara. Terus jangan pasif. Harus terus bergerak. Kita mainkan media sosial untuk kebaikan. Medsos yang bermanfaat untuk kemanfaatan kita, agama kita, ilmu kita, dan yang lain-lainnya. Era sekarang ini barakallahu fikum, walaupun pandemi belum selesai, upaya berikutnya ialah seperti yang kita lakukan saat ini. Mau membuat proposal-proposal izin kepada pemerintah kita untuk kembali menghidupkan majelis-majelis ilmu tatap muka dengan persyaratan izin dari penguasa kita. Dalam izin itu dipersyaratkan adanya prokes dalam taklim kita. Maka ini semua barakallahu fikum harus disemarakkan, harus dimulai oleh semua ikhwah di semua tempat, di semua daerah. Mari kita semarakkan lagi taklim-taklim kita, majlis-majlis ilmu kita di masa pandemi ini dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru, taklim dengan prokes, dengan izin pemerintah kita. Insya Allah ketika kita mengajukan dengan cara baik-baik, barakallahu fikum kepada mereka, dan kita punya kemampuan untuk mewujudkan persoalan yang ada dari mereka, akan bisa dikerjakan dengan baik, barakallahu fikum. Dan tidak mengalami khidmatnya sebuah ta'lim, tidak mengalami kekhusyuan sebuah ta'lim, walaupun terbatas, mungkin ikhwan saja, umahatnya menggunakan live training, pemanfaatan media, iya, juga tatap muka untuk menjaga iman kita, di samping menjaga imun kita. Hah? Jaga imun, tingkatkan imun, jaga iman, tingkatkan iman, dan ada yang ngurus masalah amannya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita yang seperti ini menjadi awal yang baik insyaallah tabaraka wa taala untuk kita semuanya kembali ta'lim, kembali talabul ilmi dalam situasi pandemi, di tengah-tengah pandemi, tetap dengan prokes yang diharapkan oleh penguasa kita barakallahu fikum, sehingga diharapkan kajian terus berjalan, belajar terus berlanjut, talabul ilmi terus digencarkan, semangat terus berkobar untuk belajar agama Allah azza wajal, dan kemudian untuk mengamalkannya barakallahu fikum. Diharapkan di masa pandemi kita semakin kuat. Ketika dorongan imannya semakin kuat, insyaallah imunnya semakin meningkat. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan. Ada waktu saya sengaja meluangkannya ada sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Acara kita hanya sampai maghrib ya. Janji loh sama maghrib ya. Izin sampai maghrib-maghrib ya. Coba belas takana. Isya lah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam.